Langsung aja bareng Wong Jawa, tuang yang kedua. Monggo. Kasih tenang. Sebuah temannya cukup lawas bareng Wong Jawa. Aku menjerit merata padamu, oh Tuhan, ku tadakan kedua tanganku ke langit ini, mohon I'm Cukup dua tembang lagu dari saya, monggo kembali.